Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sebelum kita teruskan pembahasan kita terkait masalah sihir, yang kemarin kita sudah sampai kepada penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan haramnya sihir. Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu terkait dengan beberapa pertanyaan. Kemarin ada yang bertanya, kita mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah bertauhid. Namun penyihir Fir'aun berhasil melakukan sihir takhili. Apakah ini berarti setiap orang pasti terkena sihir jika ada yang menyihir? Sementara Nabi Musa ini adalah seorang Nabi, orang yang bertauhid. Tapi kok kenapa Nabi Musa terkena sihir? Untuk memahami hal ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwasanya sihir tidaklah dapat berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemarin, ya tatkala kita menjelaskan definisi sihir secara syar'i, ada ulama ya yang dia mendefinisikan yang akhirnya adalah biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh sihir itu dapatlah berpengaruh jika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, fayata'allamuna minhuma. Maka mereka belajar dari keduanya, itu belajar sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazauji, yang menyebabkan seorang pasangan suami istri dia berpisah, wa ma hum bidarina bihi min ahadin, dan tidaklah mereka dapat memudaratkan dengan perantara sihir tersebut min ahadin terhadap seseorang illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Yang pertama, ya bahwasanya sihir tidaklah akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betapapun hebatnya tukang sihir, ya dia gunakan berbagai macam cara untuk menyihir seseorang, kalau seandainya Allah tidak memberikan izin maka tidak akan berpengaruh. Yang kedua, terkena atau tidaknya pengaruh sihir pada seseorang tidaklah menunjukkan kurang atau sempurnanya tauhid yang ada pada diri seseorang. Ini yang harus kita pahami. Ya. Terkena atau tidaknya pengaruh sihir pada seseorang tidaklah menunjukkan sempurna atau tidaknya tauhid yang ada pada diri seseorang. Oh, kalau dia orangnya sempurna tauhidnya enggak bakalan kena sihir. Oh, kalau dia tauhidnya kurang berarti dia bisa terkena sihir. Tidak seperti itu. Nabi kita saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna iman dan tauhidnya, pernah tersihir oleh seorang penyihir Yahudi yaitu Labid bin Al-Asam, yang beliau ya dihayalkan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Yang ini dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Jadi yang kedua, ya kita harus pahami bahwasanya pengaruh sihir, terkenanya atau tidaknya seseorang terhadap pengaruh sihir, ini tidak menunjukkan sempurna atau tidaknya tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya Nawaqidul Islam, ya, beliau menjelaskan bahwasanya para nabi itu adalah manusia biasa. Para nabi semuanya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia biasa. Tertimpa bagi mereka apa yang tertimpa bagi kita. Kita makan, Nabi kita juga makan. Kita minum, Nabi kita juga minum. Karena mereka adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Kita terluka, mereka pun bisa terluka. Kita tertimpa suatu penyakit, mereka pun bisa tertimpa suatu penyakit. Dan kata beliau, sihir ini termasuk dari jenis penyakit. Ya. Makanya tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena sihir yang dilakukan oleh penyihir Yahudi ini, yaitu Labid bin Al-Asam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada beliau dua orang malaikat meruqyah dengan surat Al-Falaq. Ya. Meruqyahnya dengan surat Al-Falaq dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah pengaruh sihir pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun menunjukkan batilnya bagi orang-orang yang beribadah kepada para nabi. Para nabi saja dia tidak mampu ya, menepis kemudaratan yang menimpa dirinya. Dia tertimpa suatu penyakit diantaranya sihir. Menunjukkan apa? Para nabi manusia biasa. Sama seperti kita. Tidak dapat mencegah mudarat, tidak dapat memberikan manfaat. Hal ini menunjukkan batilnya bagi orang-orang yang mereka beribadah kepada para nabi. Kalau beribadah kepada para nabi saja batil, tidak boleh, maka lebih-lebih lagi orang-orang yang beribadah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan, apakah setiap orang yang terkena sihir atau kerasukan jika dibacakan ayat Al-Qur'an atau diruqyah pasti menampakkan suatu reaksi? Jika ada orang yang dia tersihir kemudian dia kerasukan, kemudian apabila diruqyah, dibacakan Al-Quran, apakah pasti menampakkan suatu reaksi? Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, bahwasanya sihir ini penyakit. Dan setiap penyakit mesti ada obatnya. Dan di antara bentuk pengobatan sihir adalah dengan ruqyah. Dan ruqyah ini adalah salah satu jenis obat. Sebab seseorang, ya, sembuh atau hilang dari pengaruh sihir. Yang namanya obat pula, yang namanya obat, ya hanya suatu sebab. Dan hakikat yang memberikan pengaruh terhadap sebab itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah ini adalah sebab. Yang menentukan sebab ini berpengaruh atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala para ulama memberikan syarat tentang ruqyah yang syar'i, sebagaimana yang mungkin antum dapat penjelasan dari Ustaz Said, ya ruqyah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ada yang ruqyah yang masru, ada yang ruqyah yang mamnu. Adapun ruqyah yang masru, dia harus terpenuhi tiga syarat. Dengan menggunakan doa-doa yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan bahasa Arab yang lafadznya jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, salah satunya tidak boleh bersandar kepada ruqyah dan orang yang meruqyahnya. Kenapa? Karena ruqyah ini adalah merupakan suatu sebab. Ya, tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Dan dia bisa berpengaruh semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin ada orang yang meruqyah, orang yang kesurupan tidak berpengaruh. Tapi tatkala ada orang lain mungkin berpengaruh. Dan hal ini pernah terjadi. Ya, tatkala anak mondok di Jaminur Rahman, ada seseorang yang dia kemasukan jin. Diruqyah sama para santri. Enggak berpengaruh tuh. Diam aja tuh orang yang kesurupan tersebut. Kemudian datang Al-Ustaz Al-Fadil rahimahullah ta'ala, Al-Ustaz Abu Sa'ad. Beliau meruqyah langsung memberikan apa? Pengaruh. Panasan. Ya, kalau dibacakan ayat Al-Quran oleh beliau rahimahullah ta'ala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Ya, memberikan pengaruh ruqyah yang beliau bacakan. Jadi terkadang jadi ruqyah tatkala seorang itu meruqyah ya bisa berpengaruh, bisa tidak. Dan ini semata-mata dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah ciri anak kecil yang terkena sihir atau semisalnya, dan bagaimanakah cara kita melindungi anak kecil dari sihir? Adapun ciri anak kecil yang terkena sihir, Allahu a'lam bisawab, Anda enggak paham ya. Adapun untuk melindungi anak dari gangguan sihir dan yang semisalnya, di antara yang dijelaskan oleh para ulama adalah dengan cara kita meniupkan kedua telapak tangan kita, kemudian kita membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, Ya, setelah itu kita usapkan kedua telapak kita ke seluruh badan anak tersebut sebanyak 3 kali. Dan hal ini pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sakit. Ya, beliau meniupkan ke tangannya, kemudian beliau membaca surah Al-Muawwidzat 3 kali dan beliau usapkan ke kepala dan seluruh tubuh beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita membaca doa mendoakan anak kita sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membacakan doa kepada Hasan dan Husain, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama." Ya. Aku u'idzukuma atau a'udzu bikalimatillahi, aku lindungi kalian berdua bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitonin wahama, dari setiap syaitan wahama dan binatang beracun, wa min kulli ainin lama, dan dari pandangan mata yang tercela atau yang jahat. Ini doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Hasan dan Husain dari pengaruh gangguan syaitan. Ya, sebaiknya kita kalau kita ingin melindungi anak kita dari gangguan syaitan, kita bacakan yang seperti ini. Kemudian apakah sulap itu termasuk dari sihir? Pertanyaan selanjutnya itu bertanya apakah sulap itu termasuk dari sihir? Di dalam kitab At-Tauhid Muyassar dijelaskan bahwasanya sihir itu terbagi menjadi 2. Sebagaimana yang kemarin juga kita jelaskan, ya, sihir terbagi menjadi 2. Ada yang sihir sirkun akbar. Sihir sirkun akbar adalah sihir yang dilakukan dengan perantara jin atau syaitan dengan cara beribadah kepada mereka. Kemudian jenis sihir yang kedua adalah fasik, termasuk dari dosa besar, yaitu sihir yang di dalamnya tidak ada unsur minta tolong kepada jin atau syaitan, tapi dengan obat-obatan atau yang semisalnya. Kemudian penulis juga mengatakan di sini, wa min dzalika aidon, dan termasuk pula jenis sihir yang fasik ini adalah khifatul yad wa talaibu alal ayun. Khifatul yad, apa itu? Kecepatan atau samarnya tangan. Kecepatan tangan. Atau permainan apa? Permainan mata atau sulap. Ya, jadi sulap ini termasuk dari jenis sihir. Kalau di dalamnya tidak ada unsur minta bantuan kepada syaitan tatkala dia mempertunjukkan sulapnya, maka ini fasik. Tapi kalau di dalamnya ada unsur bantuan terhadap syaitan, maka ini hukumnya bisa sirkun akbar. Hukumnya bisa syirik akbar. Ya. Kemudian kalau tidak salah kemarin, apakah tatkala seseorang yang kimia itu ya, yang seakan-akan seperti sulap, ya, mempraktekkan campuran-campuran bahan-bahan kemudian seakan-akan seperti sulap, ini masuk ke dalam kategori sulap, maka dilihat tujuannya apa. Kalau dalam rangka menipu seseorang sehingga dia dapat uang dengan cara menipu tersebut, maka tidak boleh, dan bisa ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam jenis sulap. Karena tapi kalau hanya sekedar praktek itu ya, dipraktek di sekolah kemudian terjadilah apa yang terjadi terkait dengan ramuan-ramuan tersebut, maka insyaallah ini Allahu a'lam bishawab tidak termasuk dari sulap. Ya, mungkin ini terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan ya. Ini ada sedikit pertanyaan ya. Bila dijelaskan lagi, jika kemarin disebut menyebar asap untuk mencuri itu dosa besar, menyebar asap sehingga orangnya dia tertidur, ya, dibuat ramu-ramuan, maka bagaimana dengan belajar orasi ya, atau pidato, atau psikologi sehingga bisa mempengaruhi orang-orang. Kemarin kita sudah jelaskan ya, innal bayani lasihra. Sesungguhnya bayan itu, penjelasan itu termasuk dari sihir. Tapi sihir secara apa? Lugah. lugatan. Ya terkadang saja kita tatkala mendengarkan pidato dari seorang ustadz yang dia menggebu-gebu, seakan-akan kita tersihir atas penjelasan ustadz tersebut. Kalau dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ini tidak termasuk dalam ini sihir secara lugah dan tidak haram. Kalau tujuan dia agar dakwahnya bisa diterima, ya dia belajar orator bagaimana cara berorator berceramah yang baik sehingga membuat orang-orang terpengaruh apa yang dia sampaikan, maka insyaallah ini tidak mengapa. Ya. Apakah sihir secara logo perkataan memukau termasuk dosa besar? Ini tidak ya. Sebagaimana penjelasan saya soleh Al-Fauzan di sini tidak termasuk. Yang antum bisa lihat tatkala inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya ini diantara yang menunjukkan bahwasanya sihir secara lugah itu ada sesuatu yang lembut dan samar sebabnya, beliau menyampaikan hadis inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya diantara bayan itu termasuk dari sihir. Al bayan maknahu al kalamu al balik. Kalam perkataan yang memukau. Ya. Yang mana dia memberikan asar sebagaimana sihir memberikan asar tanpa sadar orang terpengaruh. Ya. Kemudian beliau mengatakan illa kecuali annahu laisa haraman. Ya illa annahu laisa haraman. Kecuali bahwasanya ini tidaklah termasuk haram. Ya, tidak termasuk dari haram. Allahu a'lam ya. Jawab pertanyaan ketiga Allahu a'lam bisawab. Terus kita lanjutkan ya. Penjelasan dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemarin kita sampai pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Dan kemarin kita jelaskan makna dari ijtinibu adalah menjauhi sesuatu yang disebutkan dalam hadis tersebut dan menjauhi segala sebab yang bisa menyampaikan kepada sesuatu tersebut. Jadi ijtinabu ini maknanya lebih ablak daripada la taf'alu. Lebih dalam maknanya daripada la taf'alu. Di antara 7 perkara yang membinasakan, yang pertama adalah asyirku billah. Asyirku billah. Hadza akbarul kaba'ir. Dan ini adalah dosa besar yang paling besar. Wa'adhamul mubiqat. Dan kebinasaan yang paling besar. Dan dosa yang Allah dimaksiati dengannya yang paling besar. Dan yang menunjukkan bahwasanya ini adalah di antara dosa besar yang paling besar, di sini Rasulullah SAW menyebutkan 7 dosa besar. Dan yang pertama kali beliau sebutkan adalah apa? Asyirku billah. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa besar yang paling besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Kemudian yang kedua adalah as-sihru. Di antara 7 perkara yang membinasakan, yang kedua adalah as-sihru. Dan ini adalah syahid dari pembahasan kita. Dan sihir kata beliau ini termasuk dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir ini termasuk dari kesyirikan. Sebelumnya Rasulullah mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa setelahnya beliau pun menyebutkan sihir? Bukankah sihir ini termasuk dari kesyirikan? Maka al-mu'alif di sini mengatakan wa atafahu ala syirki min babi atfil khas alal am. Jadi Rasulullah SAW mengatofkan syirik, ya, mengatofkan sihir atas syirik, ini adalah atof khos alal am. Syirik ini umum, bentuknya banyak. Dan diantara kesyirikan adalah apa? Sihir. Dan ini sering banyak ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan akan demikian itu sangatlah banyak. Di antara faedahnya, faedah dari atof khos alal am, tatkala kita mengatapkan yang khusus, syirik ini khusus, kemudian diatapkan kepada am adalah syirik, lebih umum daripada apa? Sihir. Sihir bagian dari syirik. Tujuannya apa? Min ajlil ihtimami. Tujuannya untuk agar kita lebih perhatian menjauhi sihir ini. Agar lebih perhatian di dalam menjauhi sihir. Kemudian yang ketiga adalah waqatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Ayat maknanya dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ay illa bisababi yubihu qatlul mu'min. Kecuali dengan sebab yang dibolehkan untuk membunuh seorang mukmin, awil mu'ahad, atau orang kafir yang ada perikatan perjanjian. Ini tidak boleh dibunuh. Ya, seorang mukmin, ya, atau orang kafir yang ada ikatan perjanjian tidak boleh dibunuh kecuali dengan yang hak. Illa bil hak, ada sebab yang dimudah yang dibolehkan. Adapun sebab yang dibolehkan untuk membunuh seorang mukmin adalah sebagaimana yang jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain, la yahillu damru mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Hukum asalnya darah seorang muslim itu haram. Dia boleh dibunuh ya dengan tiga sebab berdasarkan hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah ats-tsaibu zani. Seseorang yang sudah menikah berzina. Seorang muslim dia sudah menikah berzina, maka halal darahnya. Ya. Kemudian wa nafsu bi nafsi, membunuh. Membunuh jiwa. Wa tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, keluar dari agama, murtad. Ya, maka ini boleh dibunuh. Dan yang bunuh adalah pemerintah ya. Kemudian selanjutnya adalah wa aklur riba, makan uang riba, wa aklul malil yatim. Insyaallah ini sangat jelas ya, makan uang riba dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawma zahfi ay infiraru minal qital bainal muslimin wal kufar idza hadar ma'raka. Yaitu lari dari peperangan antara kaum muslim dan orang-orang kafir tatkala terjadi peperangan. Dia lari. Ini termasuk dosa besar. Wa qatlul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Kemudian menuduh seorang wanita yang baik-baik, seorang mukmin yang baik-baik dituduh berbuat zina. Ini tujuh perkara yang harus kita jauhi. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama tahrimu ta'allumi sihri wa ta'limihi wal amali bihi. Jadi haram belajar sihir dan mengajarkan sihir dan mempraktikkan sihir. Wa annahu minas sab'il mubiqat, dan bahwasanya sihir ini termasuk dari tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian faedah yang kedua kata beliau, fi hadhihi nusus al-amru bil ibti'adi anil kabair khususan wal ma'asi umuman wa tarku asbabiha. Ya. Di dalam nas ini ada perintah untuk menjauhi dosa-dosa besar secara khusus dan menjauhi kemaksiatan secara umum dan juga meninggalkan menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Ya. Dalam hadis yang mulia ini diambil suatu faedah perintah untuk menjauhi segala bentuk dosa-dosa besar secara khusus atau maksiat secara umum dan meninggalkan sebab-sebab, menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita pada perbuatan tersebut. Ya, zina misalnya haram. Apa sebab-sebab berzina pacaran? Maka kita apa? Harus menjauhi. Ya, lihat-lihat di HP sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan zina, maka ini dijauhi. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, annasyirka akbarul kabair. Bahwasanya kesyirikan ini adalah dosa besar yang paling besar. Beliau jelaskan li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bihi fi hadzal hadis. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memulai dengan kesyirikan. Di antara tujuh perkara yang binasakan, pertama kali Rasulullah mulai adalah kesyirikan. Fadala ala anna syirka billah akbarul kabair. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya syirik kepada Allah adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ini terkait dengan bab sihir. Kemudian kita lanjutkan pada poin selanjutnya, yaitu an-nusrah, yang ini sebenarnya ada pada bab yang ke-37. Ya, karena masih terkait dengan bab sihir, maka kita jadikan satu pembahasannya. Namun sebelum kita jelaskan bab nusrah, pada bab yang ke-25, Syekh Muhammad Abdul Wahab membuat suatu bab, yaitu babu bayani syai'in min anwa'i sihri. Bab menjelaskan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Ya, bab menjelaskan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya ini sangatlah zahir, sangatlah nampak. Ya, tatkala beliau di bab sebelumnya menjelaskan dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah tentang hukum sihir dan hukum orang yang melakukan sihir, maka setelah itu butuh bagi manusia untuk mengetahui apa itu sihir. Apa sih di antara jenis-jenis sihir? Agar apa? Agar kita bisa menjauhi ke perbuatan sihir tersebut. Karena di antara bentuk-bentuk sihir itu banyak. Ya. Kita disuruh menjauhi sihir, tapi kita enggak tahu hakikat sihir itu seperti apa. Bagaimana kita menjauhinya? Maka paslah tatkala Syekh Muhammad bin Abdullah pada bab sebelumnya menjelaskan haramnya sihir, menjelaskan haramnya pelaku sihir, hukum dari pelaku sihir yaitu dibunuh, maka setelah itu beliau menjelaskan di antara bentuk-bentuk sihir. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjauhinya. Maka di sini diberikan beberapa faedah ya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Yang pertama di antara faedahnya menunjukkan bahwasanya wajib atas para ulama dan juga para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil. Menjelaskan kepada manusia yang hak beserta dalil-dalilnya yang jelas. Menjelaskan kepada manusia mana yang batil beserta dalil-dalilnya dan macam-macamnya dan jenis-jenisnya. Ya. Tatkala kita menjelaskan kita tidak boleh melakukan kesyirikan, jauhi kesyirikan, maka kita harus menjelaskan pula macam-macam bentuk kesyirikan bagaimana. Karena yang namanya dakwah tauhid ini adalah dakwah yang terperinci. Ya. Dakwah yang terperinci, bukan dakwah yang global. Kalau global, dakwah global, mungkin semua orang juga menerima. Kita berdakwah, tauhidkanlah Allah, kita harus wajib menyembah Allah, jangan melakukan perbuatan syirik. Ya, kalau hanya seperti itu, semua orang juga paham. Tapi untuk mendakwahkan perincian dari bentuk-bentuk syiriknya, syirik, ya ini termasuk dari syirik, ini termasuk dari perbuatan ini dan itu, dari bagian macam-macam bentuk syirik, ya, ini adalah tugasnya para ulama dan para thalabul ilmi, hendaknya mereka menjelaskan hal yang demikian. Itu lebih-lebih lagi syirik pada umat ini sangatlah samar, lebih samar dari jejak kaki semut. Ya, kalau kita benar-benar tidak memahami kesyirikan, kemungkinan besar kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian di antara faedah yang selanjutnya yang dijelaskan oleh beliau, ya, hendaklah bagi setiap para da'i dan para khatib di masjid-masjid dan para mudaris, ya, menjelaskan akan perkara ini. Menjelaskan manusia tentang perkara-perkara akidah. Perkara akidah, perkara yang sangat penting, yang merupakan sebab penciptaan jin dan manusia, yang merupakan hikmah atau tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Dan di antara jenis sihir yang dijelaskan di sini, annahu sami'a nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ahmad, dari Ahmad hadatsana Muhammad bin Ja'far, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far, hadatsana Auf an Hayyan bin Ibni Al-Ala, telah menyampaikan kepada kami Auf an Hayyan Ibni Al-Ala, hadatsana Qatana ibnu Qatanu ibnu Qabisa an abihi annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innal iyafata wattarqa wattiyarah minal jibti ay minas sihri, sesungguhnya iyafa wattarqa wattiyarah minal jibti, termasuk dari sihir. Apa sih yang dimaksud dengan iyafa yang dia termasuk dari bentuk sihir? Dijelaskan oleh para ulama dan dalam kitab di sini pun dijelaskan makna dari iyafah adalah zazrut tayr, zazrut tayr, yaitu dia menerbangkan seekor burung, tujuannya adalah untuk bertafaul atau bertasaum. Jadi al-iyafa huwa zazrut tayri wa tafaul bi asma'iha wa aswatiha wa mumarriha. Yaitu dia menebrangkan seekor burung, ya, bertatoyur dengan seekor burung dan bertafaul, menganggap baik atau menganggap bertatoyur, menganggap buruk sesuatu dengan perantara nama-nama burung tersebut atau dengan suara burung tersebut atau dengan apa jalannya burung tersebut tatkala diterbangkan. Ya, memang kebiasaan orang-orang Arab di sini dijelaskan, tatkala mereka ingin mengadakan safar untuk melakukan perjual beli perdagangan, ya, untuk mengetahui ini perdagangannya untung atau tidak, maka mereka menerbangkan seekor burung. Nanti dia lihat, dilihat terbangnya ke arah mana. Kalau arah ke arah kanan, mereka bertafaul menganggap baik, sehingga mereka meneruskan perjalanan mereka. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, mereka bertasaum menganggap sial, sehingga mereka tidak jadi pergi. Ini sejenis dengan al-iyafa, sejenis dengan tatoyur yang nanti insyaallah juga kita akan bahas. Kemudian yang kedua yang termasuk dari sihir adalah at-tarku. At-tarku wa huwa ma yakhutuhu ar-rammalun wal kadzabuna wa yad'una bihi ilmal ghaib. At-tarku adalah pembuat garis-garis yang dilakukan oleh ar-rammal. Ar-rammal ini sejenis semisal dengan kahin, dukun. Ini nanti kita pun akan jelaskan setelah ini, ya, babu maja fil kuhan wa nahwihim. Bab yang menjelaskan tentang kuhan, kahin dan semisalnya. Di antara semisal kahin adalah apa? Ar-romal. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Bedanya, nanti ada bedanya kahin, ya, dengan romal. Bedanya kalau romal ini dengan wasilah apa? Membuat garis-garis di tanah. Atau dengan cara membaca garis-garis telapak tangan untuk mengetahui nasib seseorang. Ini adalah ar-romal. Kemudian yang ketiga adalah at-tayrah. Wahiyya at-tasa'um bit-tuyur wa ghairiha. Yaitu bertasa'um menganggap sial dengan seekor burung atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya. Seperti keyakinan di sini dikatakan seperti keyakinan anal baumah. Bahwasanya baumah. Baumah itu apa? Burung hantu. Apabila ada burung hantu apa ada di salah satu rumah seseorang, maka biasanya orang-orang Arab jahiliyah meyakini salah satu penghuni dari rumah tersebut akan ada yang mati. Dan yang semisalnya insyaallah nanti kita akan jelaskan. Dan di antara bentuk sihir dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maniktabasa su'batan minan nujum, barang siapa yang dia mempelajari bagian dari perbintangan, ilmu tanjim, yang nanti insyaAllah juga kita akan jelaskan, faqad iktabasa su'batan minas sihri, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir, zada ma zada. Semakin dia mempelajari ilmu perbintangan, maka akan semakin banyak kesihiran yang dia lakukan. Ya. Ini rawahu Abu Daud wa isnaduhu sahih. Ini terkait dengan bagian dari macam-macam dari sihir. Kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan kita yaitu nusrah. Ini hakikatnya bab yang ke-37. Terkait dengan masalah nusrah ini ada beberapa poin yang kita bahas. Ada dua poin yaitu makna nusrah dan macam-macam nusrah. An-nusrah maknanya adalah hilu sihri anil mashur. Nusrah maknanya adalah hilus sihri anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan nusrah ini ada dua macam. An-nusrah tu nau'an. Nusrah ada dua macam. Yang pertama adalah nusratun muharramatun. Nusrah yang diharamkan. Nusrah ada dua macam. Yang pertama adalah nusrah yang diharamkan, yaitu hilu sihri bis sihri mithlihi, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Yang mana disilaskan di sini as-sahir dan mashur, penyihir maupun orang yang terkena sihir, mereka berdua, ya, tatkala ingin menghilangkan sihir pada diri mashur, orang yang terkena sihir, mendekatkan diri kepada syaitan, ima dengan menyembelih ataupun yang semisalnya, dan beristianah kepada mereka, beristianah kepada, minta tolong kepada syaitan. Wahada sirkun akbar wahuwa min amali syaitan. Dan ini bentuk jenis pengobatan sihir yang seperti ini, hukumnya adalah syirik akbar dan termasuk dari perbuatan syaitan. Ini usrah yang diharamkan yang derajatnya sampai syirik akbar, itu menghilangkan sihir dengan sihir. Ya. Yang mana tukang sihir dan orang yang terkena sihir, ya, mereka berdua mendekatkan diri mereka kepada syaitan dan meminta tolong kepada syaitan. Dan ini jelas hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian yang kedua adalah nusratun jaizatun. Jaizatun. Nusrah yang dibolehkan. Yaitu hilu sihri birruqyah asyariyah. Menghilangkan sihir dengan ruqyah yang syariyah. Wal adwiyati al-mubahah. Atau obat-obatan yang mubah. Jadi menghilangkan sihir dengan ruqyah yang syariyah. Dijelaskan di dalam kitab Muqarrar Saudi untuk tingkat SMP, di sini ada dua bentuk pengobatan sihir. Yang pertama yaitu dengan ruqyah syariah. Yang mana ruqyah syariah ini dengan izin Allah dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menghilangkan sihir. Di sini dijelaskan, ya dijelaskan yaitu dengan cara seseorang yang meruqyah meniupkan alal mashur mubasharatan atas orang yang terkena sihir secara langsung. Ya, dia meniupkan kepada orang yang terkena sihir secara langsung atau dia bacakan ke dalam air kemudian diminumnya. Yang mana nanti al-qari di sini, peruqyah di sini membacakan ayat kursi atau ayat-ayat yang terkait dengan sihir. Ayat-ayat yang terkait dengan sihir yaitu yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 118 sampai 121. Ya, dibacakan ayat kursi kepada orang yang terkena sihir ini, bisa secara langsung dibacakannya atau di air, di segelas air kemudian kita minumkan kepada orang yang terkena sihir, yaitu ayat kursi kemudian ayat-ayat sihir yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 118 sampai 121, kemudian surat Yunus ayat 81 sampai 82, kemudian surat Toha ayat 69 dan surat Al-Kafirun serta surat Al-Mu'awwidzat, ya, Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan orang yang terkena sihir. Kemudian yang kedua di sini disebutkan yaitu dengan mengambil 7 lembar daun bidara yang masih hijau. Mengambil 7 lembar daun bidara yang masih hijau, ini teori ya. Kalau prakteknya juga anak enggak bisa nih. Disebutkan di sini mengambil daun bidara 7 lembar yang masih hijau, kemudian ditumbuk, kemudian dicampur air, ditumbuk, ya kemudian dicampur air, kemudian dibacakan di dalamnya, tatkala sudah kita tumbuk, ya kemudian kita campurkan air, dibacakan di dalamnya ayat-ayat yang tadi kita baca, yang kita sebutkan ayat kursi, ayat-ayat sihir, kemudian orang yang terkena sihir meminum darinya beberapa tegukan dan sisanya dipakai untuk mandi. Ini diantara cara-cara yang disyariatkan untuk menghilangkan pengaruh sihir. Selesai sudah pembahasan kita terkait dengan sihir. Sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-26. Bab yang ke-26. Babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Pada bab yang ke-26 ini, babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim, ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah penjelasan judul bab. Penjelasan judul bab ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian yang kedua adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid, hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid. Kemudian poin yang keempat adalah macam-macam perkara gaib Yang nanti anda ambil dari penjelasannya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kelima adalah penjelasan makna kahin dan semisal dari kahin. Makna kahin dan semisal kahin. Kemudian poin yang keenam adalah hukum kahin dan semisalnya. Hukum kahin dan semisalnya. Kemudian yang ketujuh adalah hukum mendatangi dan bertanya kepada kahin dan semisalnya. Yang ini nanti insya Allah anda ambil dari kitab Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Sebelum kita bahas penjelasan judul bab, itu babu majah fil kuhan wa nahwihim dan yang semisalnya, Syaikh Shalih Al-Fauzan di sini memberikan suatu muqaddimah yang sangat bagus ya, di dalam kitab I'anatul Mustafid. Nah, tulis di sini ya. Beliau mengatakan, ya setelah beliau menjelaskan hubungan bab dengan kitab Tauhid di dalam kitab I'anatul Mustafid, bisa antum lihat nanti bagi yang punya. Beliau menjelaskan, wa Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam kitab yang mulia ini, yaitu kitab Tauhid, yubayinu al-aqidata as-sahihah. Ya beliau menjelaskan akidah yang sahih. Wa yubayyinu ma yudaduha min asyirkiyat wal kufriyat. Dan beliau pun menjelaskan sesuatu yang menjadi lawan dari akidah yang sahih. Yang dapat menafikan akidah yang sahih pada diri seseorang dari kesirikan-kesirikan dan kekufuran. Dan juga beliau menjelaskan sesuatu yang dapat mengurangi akidah yang sahih yang ada pada diri seseorang. Kemudian beliau mengatakan wahadihi, dan metode yang seperti ini, kita menjelaskan akidah yang sahihah, kemudian juga kita menjelaskan akidah yang batilah, yang merupakan lawan dari akidah yang sahihah, adalah at-tariqatu as-sahihah al-mutamassiyah ma'al kitab wa sunnah. Adalah tariqah yang sahih, yang benar, yang sejalan dengan al-kitab dan as-sunnah. Di dalam al-kitab dan as-sunnah, ya, tatkala menjelaskan akidah yang sahihah, pun menjelaskan akidah yang batilah. Yang batil, yang tidak benar. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Cukup tidak. Wala tusriku bihi syai'an. Ya, tatkala Allah memerintahkan sesuatu yang baik agar kita mentaatkan Allah, Allah pun menjelaskan. Sembahlah Allah dan janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya. Jadi tatkala kita menjelaskan akidah yang sahih dan akidah yang batilah, ini sejalan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Apa tujuannya kita menjelaskan demikian itu? Dijelaskan oleh beliau, min ajli ayakunal muslim ala hadarin. Ya, tujuannya agar seorang muslim ini benar-benar berhati-hati. Dikarenakan kata beliau, li'anahu la yakfi annal insan ya'riful khaira faqat. Dikarenakan bahwasanya tidaklah cukup bagi seorang manusia sekedar mengenal kebaikan. Enggak cukup. Ya, tapi harus bagi dia tatkala dia sudah mengenal kebaikan, harus pula baginya untuk mengetahui kejelekan. Tujuannya adalah agar bisa menjauhinya. Kemudian beliau mengatakan wa illa, apabila seseorang dia tidak mengenal kejelekan, fa innahu hariyun, sesungguhnya dia berhak ayyaku afihi, terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Jadi seseorang yang dia tidak mengenal kejelekan, kemungkinan besar dia akan terjatuh ke dalam kejelekan, wa huwa la yadri. Sementara dia dalam keadaan tidak mengetahuinya, bal qad yadhunnuhu khairan. Bahkan terkadang orang yang melakukan kejelekan menganggap kejelekan tersebut adalah merupakan suatu kebaikan. Dan banyak yang seperti ini. Ya, bertawassul dengan orang soleh. Ya, meminta kepada Allah dengan perantara orang soleh. Kenapa banyak orang dari umat Islam ini yang melakukannya? Karena mereka enggak tahu ini adalah merupakan kejelekan. Bahkan mereka menyangka itu adalah kebaikan. Mereka menyangka itu adalah bagian dari agama. Hal ini disebabkan karena kejahilan mereka. Dan di antara perkara yang tersamar bagi masyarakat, ya, yang wajib bagi kita para penuntut ilmu menjelaskan kepada mereka, adalah pengakuan terhadap perkara yang gaib. Ya, kita lihat di masyarakat sekitar kita ini masih saja di antara mereka yang meyakini di sana ada selain Allah yang mengatur perkara yang gaib. Berapa banyak di antara umat Islam yang mereka suka baca zodiak, ramalan apa bintang waktu kita SMA mungkin, atau mungkin kalau kita SMP, kita sering tuh lihat di TV Ya, lihat di majalah apa tuh, majalah-majalah yang berisi zodiak, kita baca. Ya, terkadang kita membenarkannya. Maka nanti kita akan jelaskan hukumnya yang seperti ini. Ya. Kenapa banyak orang yang melakukannya? Karena mereka jahil, mereka enggak paham. Ya. Berapa banyak orang yang percaya tatkala ada seorang dukun paranormal, mereka meramalkan bahwasanya tahun ini, tanggal ini, hari ini akan terjadi hari kiamat. Banyak orang-orang yang percaya. Ya, sudah dua, setahu ane dua kali yang ane dapatkan ya. Yaitu tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Ya, pada saat itu sepi tuh. Ternyata apa? Enggak terjadi. Banyak orang yang percaya pada saat itu. Muncul lagi baru-baru ini. Nah, tanggal 12 ya? Nah. Bulan 12 tahun 2012, tanggalnya 20. Nah, nyeleneh sedikit. Mungkin. Ada yang 20, ada yang 12. Ikhtilaf bainal paranormal. Ya. Ini banyak juga orang yang percaya. Padahal dulu pernah dikibuli. Ya, tapi tetap banyak yang percaya. Memang seperti itulah. Ya, tatkala mungkin antum telah dijelaskan oleh Ustaz Said ya. Yang mana tatkala proses pencurian berita dari langit ya. Kemudian sampailah berita tersebut kepada kahin atau sahir, kemudian dia menyampaikan apa? Suatu berita dari 100 yang bohong, satu yang benar, yang dipegang oleh manusia apa? Satu yang benar. Yang 100-nya mereka lupakan. Pada seringnya apa? Bohong. Ya, itulah ya syaitan seperti itu. Memang itulah tipu daya dari syaitan, ya, melupakan yang 100 dan yang diingat-ingat yang satu yang benar. Oleh karena itulah tertuntut bagi kita ya, untuk menjelaskan kepada masyarakat yang terkait dengan hal ini. Ya, batilnya dukun dan yang semisalnya yang mereka mengetahui perkara yang gaib. Ya, kita langsung masuk pada poin yang pertama yaitu penjelasan judul bab. Babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang hukum kuhan dan yang semisal kuhan. Apa yang semisal dengan kuhan? Yaitu al-arab, ar-romal, al-munajjim. Yang semisal dengan kuhan yaitu al-arab, ar-romal, dan al-munajjim. Ya, yang mereka ini kahin, romal, arraf, dan munajjim adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Walaupun nanti wasilahnya beda-beda. Ya. Kahin, ar-romal, al-araf, munajim sama-sama mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tersendiri. Ini penjelasan judul bab. Kemudian yang kedua adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Ya, munasabatu hadzal bab lima qablahu anna ma qablahu fi bayani sihri wa hukmi sahir. Wa bayani ba'di anwa'i sihri. Pada bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang sihir, hukum sahir dan menjelaskan bagian dari jenis-jenis sihir. Wa hadza fi hukmil kuhan. Dan pada bab ini beliau menjelaskan tentang hukum kuhan, kahin atau dukun. Yang demikian ini lidzalika disebabkan karena ada unsur kesamaan. Ada unsur kesamaan antara kahin dan sahir. Apa itu unsur kesamaannya? Unsur kesamaannya adalah karena mereka berdua ini, sahir dan kahin, ya, mereka ada unsur meminta tolong kepada apa? Syaitan. Melakukan amalan-amalan syaitan yang menafikan akidah pada diri seseorang. Melakukan amalan-amalan syaitan, syaitaniyah. Ya, di dalamnya ada unsur isti'anah kepada syaitan, baik sahir maupun kahin. Bedanya kalau kahin, dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kemudian hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya, perkara yang gaib adalah merupakan perkara yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini berdalil dengan firman Allah surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. La ya'lamuha illa huwa. Ya. Dan di sisinya lah pintu kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya illa huwa. Dalam kaidah bahasa Arab apabila ada la, ya, penafian, kemudian jatuh huruf illa itsbat, ini yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Ya. Menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, "La ya'lamu man fis samawati wal ard." Tidak seorang pun baik di langit maupun di bumi mengetahui perkara yang gaib illallahu, kecuali Allah. Ini pun membutuhkan menunjukkan pembatasan. Maka di sini dikatakan ya famanidda'a ilmal gaib. Barang siapa yang dia mengaku, ya, barang siapa yang dia mengaku mengetahui ilmu gaib, atau saddaqa manidda'ahu, atau dia membenarkan orang yang mengaku perkara yang gaib. Berarti ini ada dua jenis manusia. Yang pertama, dia mengaku, saya tahu perkara yang gaib. Yang kedua ini, dia enggak mengaku mengetahui perkara yang gaib. Tapi apa? Saddaqa. Dia membenarkan. Ya, membenarkan orang yang mengetahui perkara yang gaib. Faqad waqa'a fi syirki. Maka sungguh, dia kedua-duanya ini telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan juga kekufuran. Ya, kedua orang ini, dia terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Apa bedanya syirik dengan kufur? Jadi orang yang mengetahui perkara yang gaib, atau orang yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan ataupun kekufuran. Dari sisi mana kufurnya? Dan dari mana sisi syiriknya? Ada yang tahu? Sebagaimana definisi dari syirik yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Pak, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Di antara kekhususan bagi Allah apa? Mengerti perkara yang gaib. Tatkala ada orang yang dia mengakui di sana ada selain Allah mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Berarti terjerumuslah dia dalam kesyirikan. Kalau kekufuran ditinjau dari mana? Dari sisi, berarti dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan satu huruf saja dalam Al-Qur'an kufur, apalagi satu ayat. Ya, di dalam surat Al-An'am surat ayat 59, di dalam surat An-Naml ayat 65, sangat jelas. Ya, maka mungkin kalau kita ketemu dengan orang-orang yang dia suka membenarkan kahin, ramalan bintang atau yang semisalnya, kita tanya, "Mas, agama Mas ini apa?" "Islam." Ya. "Kalau Islam kitabnya apa?" "Al-Qur'an." "Mas ini lebih membenarkan perkataan orang apa perkataan Al-Qur'an? Apa Al-Qur'an?" Kalau di orang Islam enggak berani mengatakan, "Oh, fulan, perkataan fulan," enggak berani. Ya, pasti dia mengatakan apa? Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an Mas lihat nih, buka surat Al-An'am ayat 59, surat An-Naml ayat 65, baca sendiri, baca juga terjemahannya. Tidak ada yang mengatakan perkara yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas. Ya, ini ayatnya adalah ayat yang sangat sangat jelas. Ayat yang muhkam. Enggak perlu tafsiran, ya. Sangat jelas menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengatakan perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat adalah macam-macam perkara yang gaib. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, perkara gaib itu ada dua. Ada perkara gaib yang hakiki dan ada perkara gaib yang nisbi. Adapun perkara gaib yang hakiki adalah perkara gaib terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Perkara gaib yang hakiki adalah perkara gaib terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Maka perkara yang gaib seperti ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah perkara gaib yang nisbi. Maknanya adalah perkara ini adalah suatu perkara yang gaib pada sebagian orang dan tidak gaib pada sebagian orang. Gaib pada sebagian orang dan tidak gaib pada sebagian orang. Misalnya kejadian di rumah kita sekarang ini gaib bagi kita. Kita enggak tahu apa yang terjadi di rumah sekarang. Ya. Adapun bagi orang yang ada di rumah kita, ya mungkin istri kita, anak kita, tidak gaib bagi mereka. Kejadian yang di sini tidak gaib bagi kita, tapi bagi orang yang tidak ada di sini, gaib bagi mereka. Apabila ada orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib tanpa sarana yang dibenarkan oleh syariat, yang dibenarkan oleh syariat tanpa sarana yang memang dia terbukti secara qadari, misalnya ngasih kabar lewat HP, maka kalau dia mengaku perkara gaib tanpa suatu sarana, ya walaupun gaibnya adalah gaib yang nisbi yang seperti ini, maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Ya, tidak boleh. Termasuk dari kekufuran. Ya, misalnya antum mengaku, wah saya tahu apa yang terjadi di rumah saya, tanpa ada suatu sarana. Ya, antum meramal, menebak, ya, mengaku tahu. Maka ini termasuk dari pembahasan kita. Tapi kalau dengan sarana, maka ini tidak termasuk. Kemudian yang kelima adalah penjelasan makna kahin dan semisalnya, yaitu Arab, Munajim, dan Romal. Kahin di sini dijelaskan, di dalam kitab Tauhid Muyassar pun dijelaskan di sini, yaitu وَهُوَ الَّذِي يَدَّعِ ilmal الْغَيْفِ fil mustaqbal وَيَأْخُذُوا an مُسْتَرِكِ السَّمْءِ yaitu syayatin. Yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib yang akan datang. Itu kahin. Mengaku mengetahui perkara gaib yang akan datang. Dengan wasilah siapa? Wasilah syaitan pencuri berita. Yang syaitan, ya mereka mencoba mencuri berita dari langit. Ya, kemudian mereka berusaha menyampaikan kepada kahin. Ini tidak aneh. Ya, tidak aneh. Terkadang ramalan seorang kahin itu benar. Hakikatnya dia enggak tahu perkara yang gaib. Hakikatnya dia tahu dari siapa? Dari syaitan. Syaitan tahu dari mana? Dari mencuri berita dari langit. Dan syaitan pun tidak mengerti perkara yang gaib. Syaitan pun tidak mengerti perkara yang gaib. Dia tahu karena dia mendengar mencuri pembicaraan para malaikat terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza qadallahu fil Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaika. Apabila Allah menetapkan suatu perkara di atas langit, maka malaikat mengepakkan sayapnya, kemudian mereka pingsan. Kemudian yang pertama kali bangkit adalah Jibril. Kemudian para malaikat bertanya, "Madza qala rabbukum?" Ya, kemudian Jibril menyampaikan. Kemudian para malaikat ya menyampaikan dari penghuni yang pertama, kedua, ketiga, dari yang ke atas ke bawah ya, menyampaikan. Maka pencuri berita mencoba mendengarnya. Tatkala dia mendengar, dia sampaikan kepada dukun. Terkadang berhasil, terkadang tidak. Ya. Kemudian Ar-Rauf. Ar-Rauf. Wahuwa alladhi yadda'i ma'rifatal umuri. Itu orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Mengetahui suatu perkara. Dengan tata cara, dengan muqaddimah-muqaddimah tertentu. Yang dengannya dia berdalil dengan tata cara tertentu. Yastadillu biha. Yang dia berdalil dengan tatar tersebut alal masruki, atas sesuatu yang dicuri atau sesuatu yang hilang atau yang semisalnya. Jadi orang yang mengaku mengetahui suatu perkara ya dengan mukaddimah tata cara tertentu, yang dia berdalil dengan tata cara tersebut untuk mengetahui sesuatu yang hilang, sesuatu yang dicuri atau sesuatu yang hilang atau yang semisalnya, yang biasanya mungkin dengan menggunakan air ya di baskom, misalnya ada kasus pencurian ya, kira-kira siapa nih yang mencuri, sebagai mereka datang ke orang pintar, nanti orang pintar membacakan mantra-mantra, kemudian nanti di dalam baskom tersebut muncullah sesosok wajah ya, sosok wajah yang katanya ini yang bisa lihat ini adalah orang yang belum baligh. Kalau yang sudah baligh maka enggak bisa lihat. Ya seakan-akan ilmiah, seakan-akan itu ya. Kalau orang enggak berdosa bisa lihat, tapi kalau orang banyak punya dosa enggak bisa lihat. Seakan-akan ilmiah, dibuat seilmiah mungkin. Itulah memang tipu daya syaitan. Dan terkadang itu bisa benar. Terkadang bisa benar. Dan siapa yang menampakkan? Yang menampakkan adalah syaitan. Yang Araf ini kan dia adalah semuanya ini ya. Akahin, Araf, Munajim, Romal. Semuanya ini sebenarnya dengan bantuan syaitan. Semuanya dengan bantuan syaitan. Kalau Al-Araf dia terkait dengan mengetahui barang. Barang yang hilang atau barang yang dicuri. Yang dengan tata cara tertentu. Yang hakikatnya dia pun minta tolong kepada syaitan. Nanti syaitannya dia cari tahu. Misalnya ada sebuah rumah dicuri. Ya. Kemudian penghuninya dia minta datanglah ke Araf. Pengen tahu siapa yang mencurinya. Dan nanti syaitan yang dimiliki oleh Araf ini, dia mencari tahu. Mungkin dia nanya-nanya sama jin yang ada di rumah tersebut. Ya mungkin jin yang rumah tersebut mungkin dia lihat. Sehingga nanti dia menampakkan seperti orang yang mencuri. Sehingga dibenarkanlah para Araf. Ya hakikatnya dia tidak mengutip perkara yang gaib. Dia dapat bantuan dari syaitan. Dan syaitannya itu dapat bantuan dari syaitan yang lain. Nanti yang dia menyerupai seperti wajah orang yang terkena, wajah yang mencuri. Dan ini di kampung Anda pernah terjadi seperti itu ya. Ternyata tetangganya sendiri yang mencuri. Datang ke Araf. Ya, orang ini datang ke Araf. Dan diketahuilah tetangganya yang mencuri. Dan tetangganya ngaku. Dan ini mungkin saja bisa terjadi. Ya. Kemudian munajjim. Munajjim adalah huwallazi yastadillu bil ahwalil falakiyah alal hawadis ardiyah. Intinya adalah seseorang yang berdalil dengan keadaan-keadaan bintang untuk menentukan kejadian-kejadian di bumi. Atau dengan kata lainnya kalau di sini, kalau di buku ini orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantara bintang. Nah, inilah yang membuat zodiak itu namanya munajjim. Orang yang meramal dengan perantara zodiak, yang kalau lahirnya hari ini, hari itu, tanggal ini maka zodiaknya ini adalah munajjim. Kemudian ar-romal, tadi sebagaimana kita jelaskan, yaitu orang yang mengetahui perkara yang gaib dengan cara membuat garis-garis di tanah, atau di batu, atau di pasir, atau memukul-mukul kerikil, atau dengan cara membaca dua telapak tangan, garis-garis telapak tangan. Ini kahin dan yang semisal dengan kahin. Intinya mereka adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dan intinya mereka meminta tolong kepada syaitan. Kemudian poin yang keenam ini poin yang terakhir pada pertemuan kali ini insyaAllah ta'ala. Yaitu hukum kahin dan semisalnya. Apa sih hukum kahin dan semisalnya? Di sini dikatakan hukum kahin dan semisalnya adalah syirkun akbar. Syirik akbar. Ditinjau dari dua sisi. Kalau kufur tadi kita sudah jelaskan ya. Kalau kufur karena ada unsur apa? Mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum kahin dan semisalnya adalah syirik akbar ditinjau dari dua sisi. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan karena di dalamnya ada unsur mengetahui perkara yang gaib yang ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu bil jinni wasyayatin. Karena ada unsur meminta tolong kepada jin dan syaitan dan mendekatkan diri kepada mereka. Ini hukum kahin dan semisalnya adalah syirik akbar ditinjau dari dua alasan, dua sisi. Yang pertama karena ada unsur mengetahui perkara yang gaib yang merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua karena ada unsur isti'anah meminta tolong kepada jin dan kepada syaitan dan mendekatkan diri kepada mereka. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini insyaAllah. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum mendatangi dan bertanya kepada kahin dan semisalnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid. Apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan. Dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.